dengan Chris John itu di mana, Pak? Bapak pernah foto dengan Pak Chris John itu di mana, Pak? Di Semarang. Oh, di Semarang, Pak, ya? Iya. Oh, iya. Kapan, Pak, itu, Pak? Kesen ketiga, dah. Tinggi, Pak? Iya, di Semarang. Oh, kapan itu, Pak? Oh, sudah lama itu. Sudah 2 tahun yang lalu, ya Allah. Oh, kenapa? 2 tahun. Enggak, banyak yang suka, Pak, fotonya, Pak. Oh, iya, saya lupa itu. Iya. Ya, memang foto itu kan saya naik Harley. Oh, gitu, ke Pak. Ke Semarang. Iya, lah, ketemu di Semarang terus ngomong-ngomong terus saya bilang, saya dulu juga petinju tapi enggak sampai dapat juara. Sampai, ya pernah bertanding tapi enggak sampai juara, tidak seperti Chris John, gitu aja. Oh, saya gitu. Dulu pernah latihan tinju saya, oh, tapi enggak gitu. Sampai juara, ya pernah gitu aja. Gitu. Itu dalam rangka apa, Pak, itu, Pak? Ya, naik Harley itu loh. Oh, ulang Harley, tahun, ulang tahun kota Semarang apa ulang tahun Harley itu loh. Undangan itu. Oh, iya. Di Simpang 5 itu loh, undangan di Simpang 5 sana. Rame pada waktu itu, Simpang 5 itu ada beberapa yang makan-makan ya sama Christian ya sama Harley-Harley itu buahnya itu. Kawan-kawan itu. Oh, nggih, Pak. Nggih. Iya, iya. Niku jenengan yang minta foto apa Chris John ya, Pak, yang minta foto, Pak? Iya, pas ketemu ngomong-ngomong kita ketemu ya kebetulan ya ada berdua sama-sama. Oh, gitu, Pak. Nggih. Iya. Oh. Ya sama-sama. Saya maksud foto saya sendiri ya sama-sama. Saya akan pakai pakaian Harley itu. Iya, pakai ini, Pak. Pakai Bapak pakai ini ya, pakai rompi, Pak, ya. Iya, rompi Harley itu. Nggak pakai topi, Pak. Tapi sayangnya Bapak nggak pakai topi. Jadi nggak kelihatan gagah gitu, Pak. Ah, memang keadaan santai-santai itu. Oh, santai-santai, Pak, ya? Iya, keadaan santai-santai itu, Pak. Iya. Iya, Pak. Ngeten riyen, Pak. Iya. Jazakallah khair, Pak. Amin. Assalamualaikum.